Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah turunkan untuk kita semua, sehingga dengannya masih bisa menyempatkan untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua dan memberikan taufik untuk kita semua agar bisa mempelajari agama ini dan memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kitab Al-Manarul Munif yang disusun oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang sebelumnya sempat terputus. Namun kita melanjutkan di pembahasan berikutnya, pembahasan beberapa kaidah umum membedakan hadis yang dhaif dan maudhu' dari hadis-hadis yang sahih. Masuk ke bagian berikutnya, fasal berikutnya, Ibnu Qayyim mengatakan faslun wa min dzalika, di antara tanda-tanda hadis yang dinyatakan dhaif ataupun palsu adalah al haditsul ladzi yurwa fi shakhrah, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan tentang as-sakhrah. As-sakhrah artinya di dalam bahasa Indonesia adalah bukit atau gunung kecil, bongkahan batu. Di dalam bahasa Indonesia diartikan sakhrah, diartikan bukit atau gunung kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah yang terkenal sekarang dengan sebutan Qubbatus Sakhrah, karena sudah dijadikan kubah di atas bukit tersebut yang aslinya adalah hanya sekedar bukit biasa, tidak ada keistimewaan. Dan bagian bukit ini itu masuk ke dalam areal Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tersebut adalah bunyinya annaha arsyullahil adna. Hadis tentang sakhrah tersebut disebutkan di sini bahwasannya bukit itu adalah arsy-Nya Allah yang paling rendah. Arsh, ya, kita tahu semua arsh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, tentang arsh kita semua sudah tahu dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, diartikan dengan 'ala wartafa'a. Ini hal yang sudah disepakati di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Adapun hadis ini yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan atau mengatakan bahwa bagian paling rendah dari arsy tersebut adalah as-sakhrah, maka ini adalah hadis yang palsu. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, ta'ala Allahu an kadzibil muftarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauh atau disucikan dari kedustaan orang-orang yang membuat-buat hadis tersebut. Maksudnya adalah Ibnu Qayyim membantah tidak mungkin sakhrah yang dimaksud di situ adalah bagian dari arsy. Kemudian Ibnu Qayyim menukilkan dari Urwah ibn Zubair, beliau mengatakan, walamma sami'a Urwah ibn Zubair hadza, Urwah ibn Zubair adalah salah seorang tabi'in, keturunannya Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu ta'ala anhum. Urwah adalah anaknya. Ketika Urwah mendengarkan tentang kabar ini, tentang hadis ini, beliau mengatakan, qala, subhanallah, maha suci Allah. Ya, kalimat subhanallah menunjukkan bahwa beliau kaget, ta'jub. Ya, subhanallah. Yaqulullahu ta'ala. Kemudian Urwah mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, ya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Salah satu nukilan dinukilkan di sini, dibacakan oleh Urwah bin Zubair, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, artinya kursi Allah itu luas, mencakup seluruh lapisan langit dan bumi. Dan kita tahu bahwa kursi itu berada di atas arsy. Kursinya saja seluas seluruh lapisan langit dan bumi, bagaimana bisa kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW perkataan bahwa sakhrah itu tadi adalah bagian paling rendah dari arsy. Ya, ini bantahan dari yang sangat telak dari Urwah bin Zubair, tidak mungkin itu benar. Dan ini juga menunjukkan bahwa hadis itu sudah tersebar di zaman Urwah. Sudah ada yang membuat-buat hadis itu di zaman Urwah bin Zubair rahimahullah, ya, salah seorang tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, "Wa takunu as-sakhratu 'arsyul adna." Allah mengatakan demikian tentang kursi tadi. Bagaimana bisa sakhrah menjadi bagian arsy-nya yang paling rendah? Ya, ini adalah bantahan dari Urwah bin Zubair. Dia tidak percaya bahwa kalam tersebut dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan, wa kullu hadithin fi sakhrah, dan setiap hadis, ya, ketika dikatakan setiap hadis, semuanya berarti tidak ada pengecualian, wa kullu hadithin fi sakhrati fahuwa kadhibun muftara, semua hadis yang berkaitan dengan sakhrah tersebut, ya, sakhrah, semuanya adalah dusta yang dibuat-buat, kedustaan yang dibuat-buat. Wal qadamu allazi, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wal qadam allazi fiha kadzibun mawdu'. Adapun jejak kaki yang ada di bukit tersebut, ya, yang ada di bukit tersebut, kadzibun mawdu', juga sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Tidak sama seperti bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang jadi makam Ibrahim, kemudian dijadikan tempat itu masih ada, dijaga sebagai tanda dianjurkannya sholat di belakang makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian disamakan dengan ini sehingga dijadikan itu bekas kakinya Nabi SAW, dikatakan bahwa ketika beliau, ketika kejadian Isra, ketika beliau dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, beliau diturunkan di bukit tersebut sehingga bekas kakinya, pijakan kakinya, bekasnya masih ada. Ya, kata Ibnu Qayyim, bekas pijakan itu juga sesuatu yang dipalsukan, tidak benar. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang, atau mungkin sebagian di antara kita ya sudah pernah ke sana, ya, kemudian melihat masih ada bekas tersebut atau mungkin dijaga sebagian orang, selayaknya sebagaimana halnya makam Ibrahim, maka kesimpulan Ibnu Qayyim itu adalah sesuatu yang palsu, tidak benar. Ya. Bahkan bukan hanya bekas pijakan kaki, tapi juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada juga bekas imamahnya, ya, bekas sorbannya Nabi juga ada. Bahkan yang lebih parah daripada itu, bekas pijakannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa akdzabu minhu, yang lebih parah, yang lebih dusta daripada itu adalah orang-orang yang membuat-buat bahwa itu adalah bekas kakinya Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allahu an dzalik. Ya, ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ya, wal qadamu allazi fiha kadhibun mawdu'an mimma 'amilathu aydil muzawwirin, yang dikerjakan, ya, oleh tangan-tangan orang pemalsu. Ya, dibuat-buat. Jadi semuanya itu, baik hadisnya adapun bekas pijakan Nabi di bukit tersebut, itu semuanya adalah palsu. Dan yang kita lihat sekarang, ya, sebagian dari kita mungkin, ya, sebagian ada yang sudah pernah langsung melihat, sebagian lagi mungkin masih melihat di gambarnya saja. Ya, yang ada kubah warna emas itu, ya, dulu itulah bukitnya, sekarang dijadikan kubah. Dan kubah itu juga punya sejarah sendiri, sebagaimana yang jelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Awal mula terjadinya kubah tersebut adalah ketika terjadi perselisihan antara Abdullah ibn Zubair dan Abdul Malik ibn Marwan. Jadi setelah jatuhnya Muawiyah, ya, setelah selesai kekuasaan Muawiyah, kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan lagi oleh anaknya Muawiyah bin Yazid, ya, tidak berapa lama banyak yang memberontak sehingga khilafah itu kosong. Akhirnya, ya, naiklah Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Sebagian ulama mengatakan sah, ya, masa khilafahnya itu sah. Namun ternyata Abdul Malik bin Marwan tidak setuju. Tidak setuju dengan khilafahnya Abdullah bin Zubair. Salah satunya adalah karena dia bukan keturunan Umayyah. Dia bukan keturunan Bani Umayyah, maka Abdul Malik, ya, tidak setuju dengan khilafahnya Abdullah bin Zubair yang ketika itu dia ada di Mekah. Sebab pemerintahan ketika itu bukan ada di Mekah, ya, tapi di tempat lain. Dan ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, banyak orang yang justru mengunjunginya, dan akhirnya, ya, karena dia di Mekah, wajar kalau banyak yang mengunjunginya. Banyak orang yang datang ke sana untuk melaksanakan haji dan umrah. Abdul Malik bin Marwan kemudian tidak menerima kejadian itu, tidak ingin itu terjadi. Maksudnya mungkin dia iri dan hasad. Akhirnya dibikinlah kubah di bukit tersebut dengan tujuan supaya orang-orang juga mengunjunginya. Dengan tujuan supaya kaum muslimin justru datang ke dia. Ya, bukan datang ke Abdullah ibn Zubair. Sehingga akhirnya kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan, ya, terjadilah di zaman dia atau sebelum dia menjadi khalifah, bergeraklah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sehingga akhirnya terbunuhlah Abdullah bin Zubair, ya, dikepung ketika berada di Masjidil Haram. Ya. Itu cerita singkat, intinya adalah Abdul Malik bin Marwan di zaman beliaulah dimulai dibangunnya kubah di atas bukit tersebut. Ya. Lihat, perhatikan tujuannya bukan, ya, tujuan Abdul Malik bin Marwan bukan karena mengkultuskan tempat tersebut, karena dia juga pasti mengerti. Tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW yang mengkultuskan bukit tersebut. Yang dikultuskan atau yang dijadikan ada fadilah keutamaan adalah Al-Masjidul Aqsa. Bukan bukit itu. Tapi dia membangun kubah di situ, tujuannya adalah untuk menarik kaum muslimin supaya lebih, ya, memilih Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, wa arfa'u shay'in fi as-sakhrati annaha kanat qiblatal yahud. Wa arfa'u shay'in, yang paling tinggi maksudnya adalah, ya, yang bisa menjadi patokan bahwa sakhrah itu adalah mempunyai keutamaan paling tinggi, ya, derajatnya yang paling tinggi, atau kita katakan setidaknya, ya, bahasanya seperti itu, setidaknya yang menjadi keutamaan tempat itu adalah karena dia pernah menjadi kiblatnya orang Yahudi. Namun itu bukan bukitnya secara khusus, sebab Al-Masjidul Aqsa itu, ya, ada arealnya dan bukit ini masuk ke dalam bagian Masjidul Aqsa, sehingga itu menjadi kiblatnya orang-orang Yahudi. Wahiya fil makani kayaumis sabti fi zaman. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam perkara tempat, sakhrah itu seperti hari Sabtu di dalam perkara waktu. Ya, penjelasannya adalah bahwa orang-orang Yahudi lebih mengagungkan hari Sabtu sebagaimana mereka juga mengagungkan, atau sebaliknya, orang Yahudi mengagungkan sakhrah itu sebagaimana mereka mengagungkan hari Sabtu. Jadi secara tempat sakhrah ini sama seperti hari Sabtu secara waktu, kata Ibnu Qayyim. Dan kita tahu bahwa kaum muslimin dan Nabi SAW dan para sahabat selama sekitar kurang lebih 17 bulan juga sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, ini juga sudah masyhur, kita juga semua sudah mengetahui hal ini. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan yang sangat kuat dari Nabi SAW supaya arah kiblat dirubah, dirubahlah arah kiblat menjadi ke Ka'bah. Kata Ibnu Qayyim, abdallahu bihal ummatal ka'batal baital haram. Ya, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan kiblat orang Yahudi tadi yang juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dan arah kiblat sudah ditujukan ke Ka'bah, maka yang tadinya, ya, Al-Masjidul Aqsa hanya tinggal keutamaan yang khusus dimiliki oleh Masjidul Aqsa. Adapun bukit tadi tidak ada lagi kekhususan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan sebagaimana di dalam, ya, awal juz kedua di surat Al-Baqarah, ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar merubah arah kiblat. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menukilkan dari kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Walamma, kata Ibnu Qayyim, walamma arada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an yabni al-Masjid al-Aqsa, istasyara an-nas. Ketika Umar Amirul Mukminin, ya, ketika itu dia juga sudah menjadi khalifah dan sudah menaklukkan Masjid al-Aqsa, ketika akan membangunnya, beliau radhiyallahu taala anhu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan, apakah menjadikan Masjidil Aqsa ini di depan shakhrah atau di belakangnya? Hal yaj'aluhu amama shakhrati aw khalfaha? Menjadikan masjid ini di depan shakhrah tadi atau justru di belakangnya? Faqala Ka'bun, kemudian ada seorang yang namanya Ka'b atau lebih dikenal dengan Ka'bul Ahbar. Dia ini seorang seorang bekas Yahudi, ya, yang masuk Islam. Faqala Ka'bun, kemudian Ka'bun menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ibnihi khalfas sakhrah, bangunlah masjid itu di belakang sakhrah, di belakang bukit. Ya, sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasti sudah tahu mestinya memang harus dibangun di depan bukit, bukan di belakangnya. Namun inilah Umar bin Khattab, ya, salah satu sifat yang mulia dari pemimpin, hanya ingin bermuasyarah kepada sahabat yang lain. Dan ada hikmahnya sehingga didapati bagaimana kemudian Ka'bul Ahbar muncul dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, bangunlah masjid itu di belakang shakhrah. Ya, karena lanjutannya Umar tidak setuju, sebab nanti kalau misalnya masjid di belakang shakhrah, ya, kemudian sebagian orang sudah mengkultuskannya seakan-akan sholat menghadap ke shakhrah. Ya, makanya kemudian Umar mengatakan faqala ya benal yahudiyah. Ya, bahkan dengan sebutan ini Umar memanggil Ka'bul Ahbar dan dia bekas orang Yahudi, wahai anaknya orang Yahudi. Ya. Ini juga sebagai isyarat dari Umar bahwa melakukan hal yang demikian, salat menghadap shakhrah, itu adalah salah satu sifatnya orang-orang Yahudi. Atau bentuk beribadahnya orang-orang Yahudi, sebagaimana yang kita sering dengar atau mungkin pernah kita dengar, masih ada yang namanya istilah tembok ratapan, mungkin sebagian pernah dengar, yang dijadikan tempat beribadah orang-orang Yahudi. Mereka menghadap kepada tembok tersebut. Ya, ya benal Yahudiyah, kata Umar, khalatot kal Yahudiyah. Ya, ternyata kamu masih ada benih-benih orang Yahudi. Dan memang benar, dia adalah bekas Yahudi yang baru masuk Islam. Bal abnihi amama shakhrah, kata Umar, bal abnihi amama shakhrah hatta la yastaqbiluha al-musallun. Akan tapi akan aku bangun, tidak akan aku bangun di belakang shakhrah. Ya, tapi akan aku bangun masjid itu di depan shakhrah, supaya orang-orang yang salat tidak menghadap kepada shakhrah tersebut. Ya. Sebenarnya bisa jadi Umar sudah tahu, tapi dia hanya ingin, ya, bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya yang ada ketika itu. Fabanahu haitsu huwa al-yawm, kata Ibnu Qayyim, ya, maka kemudian Umar bin Khattab membangun masjid itu sebagaimana yang ada sekarang. Posisinya adalah berada di depan shakhrah. Sehingga apabila ada orang yang salat di Masjidil Aqsa tidak menghadap kepada shakhrah atau bukit tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan waqad aktsarul kadzabun, di halaman 80, waqad aktsarul kadzabun minal wad'i fi fadailiha, sungguh telah banyak orang-orang pendusta. Ya. Ini menunjukkan bahwa banyak, Ibnu Qayyim mengatakan aktsarul kadzabun, banyak orang yang melakukan ini. membuat hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bukit tersebut. Wa fadaila Baitil Maqdis, dan juga membuat hadis-hadis keutamaan tentang Baitul Maqdis, yaitu Al-Masjidul Aqsa. Ya. Ada banyak hadisnya. Ya, sehingga dari kalamnya Ibnu Qayyim ini banyak hadis yang dibuat-buat tentang Sakhrah tadi, bukit tadi, dan juga tentang Al-Masjidul Aqsa. Maka perlu dihati-hati. Ya, jangan sampai kalau misalnya ada yang kita dapati hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan dua tempat ini, ya, bukit sama Al-Masjidil Aqsa, tidak bisa langsung kita percaya. Harus diteliti dulu atau paling tidak ditanya. Namun ketika kita mempelajari ini, kita dapat kaidahnya. Ya, kita dapat kaidahnya karena setelah ini akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim hanya beberapa hadis saja yang sahih tentang Al-Masjidil Aqsa. Sisanya, ya, kalau enggak salah 3 atau 4 hadis, sisanya selain daripada itu, kaidah yang kita pegang ini memastikan bahwa apabila ada hadis yang berkaitan dengan bukit tersebut, apalagi sekarang adanya kubah, ya, karena sebagian manusia, khususnya kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang tidak pernah belajar, yang masih awam, yang tidak mengetahui ini, bisa saja tertipu ketika datang ke sana, ya, mendapati hadis-hadis yang berkaitan dengan bukit tersebut, ya, dia tertipu dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ya, apalagi dalam bentuk yang sekarang lebih indah daripada, ya, kalau kita pandang memang lebih indah. Ya, secara bentuk bangunannya dibikin warna emas, ya, lebih indah daripada Masjidil Aqsa itu sendiri. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan walladzi shahha fi fadlihi, kemudian baru beliau mengatakan walladzi shahha fi fadlihi, adapun yang sahih tentang keutamaan Al-Masjidil Aqsa. Ya. Ketika kita katakan Masjidil Aqsa berarti masuk di dalamnya, ya, bukit tersebut karena Qubbatul Shakhrah bagian dari Masjidil Aqsa. Ya. Walladzi shahha fi fadlihi, adapun yang benar di dalam keutamaan Masjidil Aqsa ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kemudian menukilkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini hadisnya sering kita dengar, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyusahkan diri untuk bepergian. Ya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah bepergian dalam bentuk ibadah. Bepergian untuk ibadah. La tushaddur rihal, tidak boleh. Bisa diartikan nafi, di dalamnya ada larangan. Ya, bisa diartikan ini adalah meniadakan, tapi di dalamnya ada makna larangan. La tushaddur rihal, ya, tidak ada yang namanya perjalanan jauh untuk ibadah illa, kecuali ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidul Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Al-Masjidul Haram. Ini jelas. Ya, Al-Masjidul Haram yang ada di Makkah, yang di dalamnya ada Ka'bah. Ini sesuatu yang masyhur. Ya, tidak perlu lagi untuk dijelaskan secara detail. Adapun keutamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin mimma siwahu illal masjidul haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain kecuali Al-Masjidul Haram. Ya, maksudnya salat di Masjidil Haram berarti tidak sama, ya, atau pendapat yang kita pegang adalah lebih utama, lebih banyak pahalanya kalau di Masjid Nabawi 1000, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, di Masjidil Haram itu 100.000, lebih baik daripada 100.000 kali salat di tempat yang lain. Itu keutamaan salat di Al-Masjidil Haram. Makanya memperbanyak sholat lebih diutamakan ketika kita berada di Mekkah. Ya, maksudnya ketika berada di Al-Masjidil Haram. daripada memperbanyak hal-hal yang lain. Sebagian ulama, di antaranya mungkin Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bagi yang datang dari luar itu justru lebih dianjurkan memperbanyak tawaf. Apalagi yang yakin bahwa dia tidak bisa datang, ya, ada sebagian yang bisa datang sebulan sekali mungkin. Tapi ada sebagian yang mungkin datang cuma bisa sekali dalam seumur hidup. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih banyak mengunjungi Al-Masjidil Haram. Ya. Syekh Ibn Baz justru lebih menganjurkan untuk memperbanyak tawaf bagi mereka yang datang dari luar yang mungkin susah untuk datang ke Al-Masjidil Haram. Ya. Karena tawaf tidak didapatkan di tempat yang lain. Atau tidak ada. Ditambah lagi tidak boleh melakukan tawaf selain daripada di Ka'bah. Apapun bentuknya, mau masjid, rumah, apalagi kuburan, ya, tidak ada tawaf kecuali di Ka'bah. Namun kata beliau rahimahullah, adapun yang tinggal di sana, ya, bisa kapan saja untuk tawaf atau bisa kapan saja untuk umrah, maka lebih dianjurkan untuk memperbanyak salat. Ya, ini yang berkaitan dengan Al-Masjidil Haram secara singkat. Yang dianjurkan apabila sholat di dalamnya maka akan mendapatkan pahala lebih baik, ya, 100 ribu kali lebih baik dari 100 ribu sholat di tempat yang lain. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua ada wal masjidul aqsa, ya, wal masjidul aqsa yang kedua adalah, ya, al masjidul aqsa yang ada yang kita bahas sekarang. Adapun keutamaannya di dalam beberapa riwayat jelaskan, ya, lebih baik, ya, sholat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 500 kali sholat di tempat yang lain. Ya, kalau misalnya tadi 100 ribu, ya, karena Al-Masjidil Haram jelas lebih afdal dan kota Mekah lebih utama dari kota-kota yang lain. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la ahabbul ardi ila Allah. Sungguhnya engkau ini adalah tempat yang lebih dicintai oleh Allah. Ya. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau saja aku tidak dikeluarkan dari tempat ini darimu wahai Mekah, aku tidak akan keluar. Menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat yang paling mulia daripada tempat-tempat yang lain, kota Mekah. Ya, dikhususkan lagi nanti Al-Masjidil Haram itu. Dikhususkan lagi nanti adalah Ka'bah. Ya, sehingga tempat tersebut dari hadis tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman pastinya mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang di dalam hatinya saja tidak suka atau tidak ada keinginan, ya, ingin melakukan ibadah di sana, maka bisa dikatakan di dalam hatinya ada sesuatu. Apalagi dengan terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada keutamaan yang dimiliki oleh kota Mekah, ya, maka orang seperti ini, ya, ada sesuatu di dalam keimanannya. Ya, ada sesuatu yang tertuduh di dalam keimanannya jika keluar dari orang seperti ini mengatakan yang demikian. Baik, yang kedua adalah Al-Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang kita katakan tadi, lebih baik dari 500 kali sholat di tempat yang lain. Sebagian, ya, pernah kita dengar sebagian orang justru memahaminya sama dengan 100 ribu kali sholat. Ini keliru. Karena bahasa hadisnya, ya, kata Nabi SAW lebih baik, tidak sama tapi lebih baik. Ya. Lebih baik berarti nilainya lebih banyak. Kalau sama, ya, berarti cuma sama. Karena bahasanya khairun, lebih baik, atau afdal, lebih utama daripada 100 ribu kali sholat atau di Masjidil Aqsa 500 kali sholat di tempat daripada di tempat yang lain. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga adalah wa masjidi hadza. Ya, yang ketiga adalah masjidku ini, yaitu masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan ini sesuai urutannya. Ya, sesuai urutannya, sebab yang pertama kali dibangun adalah Al-Masjidul Haram. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang pertama kali dijadikan tempat ibadah yang diletakkan untuk manusia adalah yang ada di kota Makkah. Yang dimaksud adalah Al-Masjidul Haram. Ya. Kemudian setelah itu, ya, nanti di hadis yang berikutnya dijelaskan, ya, nanti kita bacakan. Ya, di hadis berikutnya ini, jadi intinya ada tiga masjid ini yang boleh dikunjungi, ya, bersafar, ya, berjalan jauh untuk niat ibadah, hanya tiga tempat ini. Ya. Yang berkaitan dengan judul kita adalah, berarti ini salah satu hadis tentang keutamaan Al-Masjidul Aqsa. Tidak boleh berkunjung untuk niat ibadah dengan dalam perjalanan yang jauh kecuali ketiga tempat ini, salah satunya adalah Al-Masjidul Aqsa. Kemudian, ya, ini hadisnya, yang hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain, ya, jadi hadisnya muttafaqun alaih, jelas sahih. Kemudian hadis yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa qauluhu min hadisi Abi Dzar. Kemudian hadis yang berikutnya adalah dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, waqad sa'ala, dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun, ya, di atas muka bumi ini? Maka Nabi mengatakan, faqala al-masjidul haram, yang pertama kali adalah al-masjidul haram sebagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Qala thumma ayyu, kemudian setelah itu apa? Abu Dzar bertanya lagi, setelah Masjidil Haram masjid apa ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Ya. Setelahnya adalah, ya, Al-Masjidul Aqsa. Setelah Masjidil Haram, ya, dibangunlah Masjidil Aqsa. Lanjutan hadisnya, ya. Pertanyaan Abu Dzar lagi, kam bainahuma? Kam kana bainahuma? Ya. Abu Dzar mengatakan, berapa jarak waktu antara keduanya? Ya, kata Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 sanah. Ya, jarak antara keduanya, ya, adalah 40 tahun. Ya. Jarak antara keduanya, dibangun dahulu Masjidil Haram, ya, oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian 40 tahun setelah itu barulah dibangun Al-Masjidul Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ya'qub. Ada yang mengatakan Sulaiman, tapi ini tidak benar karena antara Ibrahim dengan Sulaiman sudah lebih dari 40 tahun. Ya, tapi yang benar adalah dibangun oleh Ya'qub, dan itu pas. Karena Ya'qub masih keturunan dari Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail punya anak yang pertama adalah Nabi Ibrahim punya anak Ya'qub dari Ishak, ya. Kemudian Ishak, ya, barulah, ya, punya anak namanya Ya'qub. Jadi kalau sebagian ada yang mengatakan demikian, dan itu salah. Ya, bahkan di kitab Ibnu Qayyim yang lain, kalau enggak salah di kitab Zadul Ma'ad, beliau membantah tentang itu, yang mengatakan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam hadis ini adalah Sulaiman, karena jarak antara Ibrahim dan Sulaiman sudah sangat jauh, lebih dari 40 tahun. Yang membangun adalah, ya, Nabi Ya'qub alaihi salam. Adapun Nabi Sulaiman adalah yang memperbaharuinya. Ya, jadi berbeda. Nabi Sulaiman hanya memperbarui, adapun yang membangun dari awal itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Ini yang kedua. Jadi ada sudah dua hadis, ya. Itu hadis yang pertama tadi, la tusyaddu rihal. Hadis yang kedua adalah tentang pertanyaan Abu Dzar, masjid yang pertama kali dibangun, dan itu hadis juga yang sahih, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa hadithu Abdullah bin Amr bin As. Ya, hadis yang ketiga adalah hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Cukup panjang hadisnya, namun kita bacakan. Lamma bana Sulaimanul Bait. Ya, ini disebutkan ketika Nabi Sulaiman membangun Al-Bait, yang dimaksud adalah Al-Masjidul Aqsa. Jadi ini adalah Nabi Sulaiman, dan yang maksudnya tadi adalah seperti yang kita jelaskan, bukan dia yang membangun dari awal, tapi maksudnya di sini adalah memperbarui bangunannya. Sa'ala Rabbahu salatan, ketika Nabi Sulaiman membangun Al-Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah tiga hal. Yang pertama, sa'alahu hukman yusadifu hukmahu fa'a'tahu iya. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah satu hukum atau hukum yang sesuai dengan hukumnya Allah. Ya. Satu hukum atau hukum yang sesuai dengan hukumnya Allah, fa'a'tahu iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya hukum tersebut kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, wasa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'a'tahu iya. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kekuasaan atau kerajaan, ya, yang tidak boleh dimiliki orang setelahnya. Yang tidak boleh dimiliki oleh orang setelahnya, fa'a'tahu iya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya apa yang ia minta itu. Kemudian Nabi Sulaiman meminta yang ketiga, wasa'alahu an la ya'umma ahadun hadzal bait la yuridu illa as-salata fihi illa raja'a min khathiatihi ka yaumi waladathu ummuhu. Ya. Yang ketiga adalah kata Nabi Sulaiman, dia meminta supaya apabila ada orang yang datang ke rumah ini, maksudnya adalah Masjidil Aqsa, dan tidak ingin ke tempat tersebut kecuali ingin sholat, maka dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Ini juga keutamaan Al-Masjidil Aqsa, bahwa ketika kita sholat di sana, seseorang yang sholat di sana maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Kata Nabi SAW, jadi ini tiga hal. Yang ketiga adalah yang menjadi keutamaan Masjidil Aqsa, yang sholat di situ maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, wa ana arju annahu qad yakunu a'tahu Allahu dzalik. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ya. Dan doa para nabi adalah doa yang mustajab. Ya, dan ini adalah hadis yang sahih dan ini kita yakini. Sehingga kalau kita datang ke sana dan bisa sholat di Masjidil Aqsa, ini adalah keutamaan yang sangat mulia. Ya. Mendapatkan pahala atau mendapatkan yang lebih baik daripada 500 kali sholat di tempat yang lain, dan mendapatkan pahala ini, keutamaan ini, yaitu dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan kembali. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Kita lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya insyaallah. Wallahu taala alam. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله tadi tiga hadis yang berkaitan dengan Al-Masjidul Aqsa. Yang terakhir adalah tentang doanya Nabi Sulaiman, yang apabila seorang mendatangi masjid tersebut tidak ada niat kecuali untuk sholat di dalamnya, maka akan dihapuskan dosanya. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasannya, wa fil babi haditsun rabi'. Di dalam bab ini atau permasalahan tentang keutamaan Al-Masjidil Aqsa ada hadis yang keempat, duna hadhil ahadith, yang derajatnya di bawah hadis-hadis yang tiga tadi. Rawahu Ibnu Majah fi sunanih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Wa huwa haditsun muttarib, dan hadis ini adalah hadis yang kacau. Ya, kalau disebutkan muttarib bisa terkadang di sanadnya itu kacau, ya, berantakan. Kadang seperti ini, kadang seperti itu, tidak ada yang bisa disatukan. Terkadang juga di dalam matannya, ya, yang dia kacau. Ya, itu istilah muttarib, hadisun muttarib. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan redaksinya bahwa an-nassalata fihi bi khamsina alfi salah. Ya. Redaksinya kata Ibnu Qayyim bahwa salat di dalamnya sama dengan 50 ribu kali sholat, ya, sama dengan 50 ribu kali sholat, dan ini sanadnya dhaif, ya, sanadnya juga dhaif, atau seperti perkataan Ibnu Qayyim, hadisnya kacau, muttarib. Kemudian kata beliau, wa hadza muhal, ini tidak mungkin, ini mustahil, kata Ibnu Qayyim, sebab li anna masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal minhu. Ya. Karena masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada Al-Masjidul Aqsa. Ya. Masjidnya Masjid Nabawi lebih afdal daripada Al-Masjidul Aqsa. Was-salatu fihi tafdhulu 'ala ghairihi bi alfi shalah. Dan salat di Masjid Nabawi itu lebih utama dari 1000 kali salat di tempat yang lain. Ya. Lebih utama lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Bagaimana bisa Masjid Nabawi lebih afdal, kemudian salat di dalamnya lebih baik dari 1000 salat, ya, kemudian dijadikan di Masjidil Aqsa itu lebih besar daripada Masjid Nabawi. Ya, dikatakan situ 50.000 salat. Ya, sudah jelas tadi kata Ibnu Qayyim hadisnya kacau, ya, muttarib, bahkan disebutkan ya sanadnya juga dhaif, ya, sanadnya lemah. Sehingga hadis ini tertolak. Kemudian Ibnu Qayyim justru menguatkan, setelahnya beliau mengatakan waqad ruwiya fi baitil maqdis. Ya, waqad ruwiya fi baitil maqdis, dan yang sudah diriwayatkan di dalam hal ini yaitu tentang Baitul Maqdis, maksudnya adalah Masjidil Aqsa, yaitu at-tafdhilu bi 500. Keutamaannya dengan 500 salat. Ya, wa huwa asbah, dan ini yang lebih dekat, pendapat yang lebih dekat atau riwayat yang lebih dekat adalah bahwa seperti yang kita sampaikan juga tadi, salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 500 kali salat di tempat yang lain. Ya. Dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ahli hadis. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tabrani. Ya, menghasankan hadis ini dan juga yang lainnya. Tapi ternyata setelah kita lihat, Syekh Al-Albani rahimahullah justru mengatakan hadis ini mungkar. Ya, hadis ini justru mungkar. Beliau mengatakan hadis ini mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang dhaif. Ya, beliau mendhaifkan hadis ini. Kemudian ternyata ada hadis lain yang justru mengatakan, ya, yang redaksinya adalah justru, ya, menyebutkan bahwa salat di Masjid Nabawi lebih baik dari 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Ini riwayatnya atau hadisnya seperti itu. Ya, kita sebutkan artinya tadi. Ya, salatun fi masjid hadza afdalu min 4 salawatin, ya, min hadzal masjid. Yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Lebih baik dari 4 kali salat, ya, yaitu salat di Masjid Nabawi daripada di Masjid Al-Aqsa. Berarti kalau misalnya Masjid Nabawi 1000, maka dibagi menjadi 4, 250. Ini riwayat yang lain, bahwa salat di Masjid Al-Aqsa lebih baik dari 250 kali salat di tempat yang lain. Dan justru ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Justru hadis ini yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mengatakan hadis yang 500 tadi mungkar. Ala kulli hal, ya, Ibnu Qayyim lebih memilih itu, dan kebanyakan ulama, ya, justru menhasankan, atau kita tidak katakan kebanyakan tapi sebagian, ya, dan mungkin lebih banyak justru menghasankan hadis yang 500. Adapun Syekh Al-Albani justru mensahihkan yang 250. Ya. Simpelnya 250 pasti masuk kepada 500. Ya. Jadi ini adalah pendapat Ibnu Qayyim dan para ulama ahli hadis yang lain, dan itu sudah masyhur juga yang sering kita dengar bahwa salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 500 kali salat. Ya, boleh juga sesuai dengan yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau mensahihkan hadis yang 250. Kemudian, ya, ini jadi ada 4 hadis. Ya. Yang keempat ini yang diambil adalah yang 500, bukan yang 50.000. Karena yang 50.000 adalah hadis yang, ya, yang muttarib. Yang mungkar tadi dikatakan hadisnya muttarib, ya, kalau yang mungkar tadi yang dikatakan Syekh Al-Albani justru yang 500. Ya, hadis yang pertama yang 50.000. Ya, yang tidak benar adalah yang 50 yang 50 ribu. Yang masyhur adalah 500. Syekh Al-Albani menguatkan yang 250. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang lain yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa adalah, ya, dan ini riwayat dari sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ilaih, ya, bahwa Nabi ketika Isra itu dibawa ke Masjidil Aqsa. Ini sahih, ya, walaupun ini cuma menceritakan tentang kisah Nabi Isra, ya, tidak ada hubungannya dengan keutamaan tertentu, apalagi seakan-akan, ya, mungkin menjadikannya lebih daripada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, ini hanya menceritakan bahwa Nabi SAW hadisnya sahih, bahwa beliau memang ketika Isra dibawa ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, bahkan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, jadi tidak bisa dibantah lagi. Dan hadis ini hanya menguatkan, sudah jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Wa annahu sallafi. Dan telah sahih juga bahwa Nabi SAW sebelum dinaikkan ke langit, beliau sholat di situ. Wa ammal mursalina fi tilka sholah. Dan beliau menjadi imam untuk para nabi dan rasul yang ketika itu ada di tempat tersebut, di Masjidil Aqsa. Nabi SAW yang menjadi imam. Wa rabatal buraqa bi halaqatil bab. Ya. Dan beliau SAW mengikat buraqnya, ya, di pintu. Itu juga sahih disebutkan di dalam sahih Muslim tadi. Wa urija bihi minhu. Dan beliau dinaikkan ke atas langit dari Al-Masjidil Aqsa. Ya, jadi kisah-kisah ini benar. Ya. Yang sesuai dengan Masjidil Aqsa yang berkaitan dengan kisah adalah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dibawa oleh malaikat Jibril, ya, ketika beliau diangkat ke langit dimulai dari, ya, Masjidil Aqsa, kemudian salat di dalamnya dan menjadi imam untuk para nabi dan rasul, ya, salat bersama nabi dan rasul, kemudian mengikatkan buruknya di pintu dan beliau dinaikkan ke atas langit dimulai dari Al-Masjidil Aqsa. Kemudian hadis yang lain yang sahih tentang Masjidil Aqsa itu juga kata Ibnu Qayyim, wa sahha anhu annal mu'minin yatahassanuna bihi min Ya'juj wa Ma'juj. Dan telah sahih dari Nabi SAW juga mengabarkan bahwa nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj telah muncul, maka kaum orang-orang yang beriman itu akan melindungi diri mereka dari Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, ini adalah salah satu kabar akhir zaman yang nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, maka orang-orang yang beriman itu, ya, bersembunyi atau menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat, ya, tempat persembunyian atau benteng mereka. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim, fahadha majmu'u ma yasihhu fihi minal ahadith. Inilah hadis-hadis yang sahih, ya, yang berkaitan tentang Al-Masjidil Aqsa. Ada berapa? 4, ya, kemudian 5, 6. Ada 6 hadis. Selain hadis ini, maka kita kembali kepada kaidah yang tadi disebutkan, kullu hadithin fis sakhrati atau yang sejenisnya, fahuwa kadzibun muftara, dusta yang dibuat-buat dan itu banyak. Ya, sehingga kalau kita kembali ke kaidah ini dan cuma mempelajari hadis-hadis yang 6 tadi, itu sudah cukup. Ya. Bahkan keutamaannya sangat besar. Ya, diampuni dosa dan lebih baik daripada 500 kali salat. Kata Ibnu Qayyim kemudian menutup pembahasannya, tsumma iftatahal jirab. Ya. Tsumma iftatahal jirab. Kemudian al-jirab artinya kantong atau tas. Kemudian tas itu terbuka. Waqtallal ahaditsul makdzubatu fi wa fil khalil. Ya, maksudnya adalah hanya sekedar memberikan percontohan saja. Ya, tas itu terbuka sehingga hadis-hadis yang palsu mulai berjatuhan, mulai bermunculan. Ya, padahal yang sahih hanya beberapa saja. Di dalam, ya, ya, hadis, kemudian hadis-hadis yang palsu kemudian bermunculan yang berkaitan dengan Al-Masjidil Aqsa, wa fil khalil, dan juga di dalam, ya, Al-Khalil maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, fihi fil Masjidil Aqsa wa fil Khalil, dan juga yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa Ibnul Qayyim juga tahu bahwa hadis-hadis itu banyak yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, hadis-hadis yang palsu dan juga yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqabbahallahu al-kadhibina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muharrifina lis-sahih min kalamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari kalam Ibnul Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan, memberikan akibat yang jelek kepada orang-orang yang suka berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muharrifina lis-sahih min kalamihi, dan orang-orang yang suka melencengkan ya maksud daripada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayalil ummati, fayalillahi man lil ummati min hataini taifatain. Ya, kemudian beliau ya menutup pembahasan ini dengan perkataan beliau, siapa lagi dari umat ini yang bisa menghadapi kedua kelompok ya, kedua kelompok manusia, yang mereka yang pertama tadi adalah pendusta yang mendusta, membuat-buat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah yang melencengkan hadis yang sahih, melencengkan maknanya dari makna yang hakiki kepada makna yang lain. Ya. Ini pembahasan pada kesempatan kali ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya, pembahasannya cukup bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agama Allah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengunjungi Al-Masjidil Aqsa dan salat di dalamnya dan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Demikian wallahu taala alam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيموا اعتدلوا صف lurus dan dirapatkan suddul khalal walinu baina ikhwanikum. الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء فهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر